بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah melanjutkan pembahasannya. Mungkin sedikit mengulang dari pembahasan sebelumnya tentang at-tasriful lughawiyyu, tasrif lughawi diistilahkan dengan istilah al-lughawi dari kata al-lugha, bahasa secara lafaz. Jadi perubahan yang terjadi pada kata-kata, pada fi'il-fi'il, yakni terkhusus di sini ketika fi'il-fi'il tersebut disambung dengan dhamir ataupun dengan yang lain untuk menunjukkan atau keterkaitan dengan dhamir-dhamir ataupun dengan kata-kata yang lain tersebut. Nah, di sana akan ada beberapa perubahan yang terjadi pada fi'il-fi'il tersebut, pada kata-kata tersebut. Kemudian pada awal pembahasan pada tasrif lughawi disebutkan al-fi'lul madhi al-mabniyyu lil fa'ili al muttasilu bi dhamiri raf'in. Fi'il madhi yang dibentuk untuk fa'il, yang dibentuk untuk fa'ilnya, al muttasilu bi dhamiri raf'in, yang bersambung dengan dhamir rafa'. Jadi pembahasan di sini tentang fi'il madhi, bentuk pada fi'il madhi yang dibentuk untuk fa'ilnya, yakni atau biasa dikenal dengan fi'il madhi bentuk yang ma'lum, di mana fa'il dari fi'il tersebut disebutkan, ditampakkan secara jelas. Fa'il dari fi'il madhi ini tampak disebutkan. Karena di sana ada fi'il yang disebutkan fa'ilnya dan ada pula bentuk fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nah, dalam pembahasan ini yang dibahas yakni fi'il yang disebutkan fa'ilnya, sehingga dikatakan al-mabniyu lil fa'ili, yang dibentuk, yang dibuat untuk fa'ilnya. Maknanya tadi fa'il dari fi'il madhi ini disebutkan, ditampakkan. Hanya saja apa, fa'il tersebut itu nanti berupa dhamir, karena di sini disebutkan al-muttasilu bi dhamiri raf'in, yang bersambung dengan dhamir rafa'. Jadi fi'il madhi tersebut itu bersambung dengan dhamir rafa', disebutkan dhamir rafa', terkait dengan rofa, kedudukan, salah satu dari kedudukan i'rab, yaitu kedudukan rofa. Kenapa dikatakan rofa di sini? Kedudukan yang rofa karena tadi terkait dengan fa'il dari fi'il madhi tersebut, di mana isim yang menjadi fa'il dari suatu fi'il ini berada pada kedudukan rofa. Ya, mungkin sebab untuk lebih jelasnya ini dipelajari dalam bagian ilmu nahwu, tentang rafa' ataupun isim-isim yang berada pada kedudukan rafa', nanti lebih jelas dalam pembahasan ilmu nahwu. Nah, di sana secara ringkas yang termasuk salah satu dari kedudukan rafa' adalah fa'il. Fa'il dari suatu fi'il ini berada pada kedudukan rafa'. Nah, kemudian ketika fa'il tersebut berupa dhamir, ya, ketika fa'il dari fi'il itu berupa bomir, maka kemudian bomir itu disebut dengan bomir rofa. Bomir yang kedudukannya berada pada kedudukan rofa, yakni sebagai fa'il dari fi'ilnya. Nah, sebelumnya yang menjadi fa'il dari suatu fi'il ini bisa berupa bomir sebagaimana disebutkan di sini dan ditunjukkan pada bentuk-bentuknya nanti. Bisa pula fa'il itu berupa selain dari bomir. Nah, kalau fa'il itu bukan bomir, selain dari bomir, maka fa'il tersebut ya, disebut dengan atau bentuknya adalah isim zahir. Isim zahir. Isim secara umum ya, misalkan at-thalibu, al-mudarrisu, ya. Jadi isim-isim secara umum itu disebut dengan isim zahir. Ini yang menjadi fa'il dari suatu fi'il. Kemudian bentuk yang lain tadi adalah isim, bentuk lain dari fa'il ini adalah berupa dhamir. Ini. Jadi yang selain dari dhamir ini disebut dengan isim zahir. Ini dua bentuk pada fa'il. Nah, pembahasan di sini dalam tasrif ini adalah pembahasan pada fa'il yang berupa dhamir. Kenapa? Karena fa'il yang berupa dhamir kemudian nanti bersambung dengan fi'il itu nanti akan ada penyesuaian ya, pada fi'il tersebut. Akan ada perubahan yang terjadi pada fi'il-fi'il ketika bersambung dengan dhamir yang menjadi fa'ilnya. Adapun kalau fa'il yang berupa isim zahir, ya, fa'il yang berupa isim zahir, maka bentuk fi'il itu tidak berubah, ya, tetap menggunakan bentuk yang asal. Ya, sebagaimana dipelajari juga ini dalam pembahasan ilmu nahwu secara rinci, nanti di sana akan dijelaskan ketika fa'il berupa isim zahir, maka bentuk fi'il, fi'il madhi ataupun yang lainnya itu bentuknya hanya satu bentuk, ya, yaitu bentuk yang asal, bentuk yang dasar, bentuk mufrad, ya, bentuk mufrad, bentuk tunggal, sehingga tidak mengalami perubahan pada lafadz fi'il tersebut, sehingga tidak perlu dibahas lebih lanjut ataupun tidak disampaikan tentang tasrifnya ataupun perubahannya, karena memang bentuknya tidak berubah, ya, untuk fa'il yang berupa isim zahir. Adapun pembahasan pada tasrif ini ketika fa'il berupa dhamir. Nanti akan tampak perubahannya. Baik. Kita lihat wazannya pada fi'il madhi ini, fi'il madhi yang dibentuk untuk fa'ilnya yang berupa dhamir rafa' tadi. Disebutkan wazannya pada baris yang paling kanan ya, sebagai wazan, sebagai patokan untuk yang lainnya, diterapkan pada kata-kata yang lain. Dan di sini untuk tasrif lughawi ya, tasrif yang semacam ini nanti dibaca ini dari atas ke bawah. Jadi wazannya ataupun perubahannya itu membacanya dari atas ke bawah. Ya, berbeda dengan yang tasrif yang sebelumnya yang disebut dengan tasrif istilahi, itu dibaca ya, perubahan-perubahannya dari maudhi, mudhari, masdar dan yang seterusnya dari kanan ke kiri. Tapi yang tetapi hal ini ya, pembacaan dari kanan ke kiri ataupun dari atas ke bawah ini sekedar masalah teknis ya, untuk memudahkan. Artinya bukan sesuatu yang wajib, yang mutlak harus dibaca, harus ditulis dari atas ke bawah ya, tidak seperti itu. Ini sekedar untuk memudahkan ya, cara ya, untuk mempelajari tasrif yang semacam ini, sehingga ditulis dari atas ke bawah, dibaca dari atas ke bawah ya. Jadi tidak mutlak harus dari atas ke bawah, tetapi ini sekedar salah satu cara supaya lebih mudah dihafalkan, kemudian juga diperhatikan perubahannya, kemudian juga makna-makna yang ditunjukkan pada bentuk-bentuk tersebut terkait dengan fa'ilnya tadi. Kita lihat wazannya yang paling kanan, ya, dimulai dari bentuk yang asal, yang dasar, ya, fi'il ma'udhi, fa'ala, ya, yang sulasi mujarad sebagai bentuk asal, bentuk yang dasar, ini, ya, fa'ala, kemudian berikutnya ke bawah, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ini perubahannya, ya. Ya, bentuk fi'il yang pokok tetap diwakili, digantikan oleh fa kalimah, ain kalimah, dan lam kalimah. Ini sebagai huruf yang inti dari fi'il ini, dan nanti diterapkan pada fi'il-fi'il yang lain, pada kata-kata yang lainnya. Kemudian yang sesudah lam kalimah, dari perubahan-perubahan yang tadi yang nampak, itu adalah dhamirnya, ya. Kalau pada fa'ala tidak ada tambahan apapun yang nampak secara lafaz. Adapun pada fa'ala ada alif sesudah lam, pada fa'alu ada wawu sesudah lam kalimah, ya. Kemudian untuk fa'alat ada tak sukun atau tak ta'nif, ya. Tetapi tak sukun, tak ta'nif ini bukan womir, ya, bukan womir. Ya, kemudian nanti yang seterusnya, ya, fa'alata, ya, sesudah tak, sesudah tak ta'nif ada alif, ya. Kemudian fa'alna ada nun, dan seterusnya. Jadi yang merupakan dhamir itu yang terletak sesudah lam kalimah, ya. Kemudian sebelumnya, untuk tambahan faedah, bentuk ini yang ditunjukkan, ya, ini bentuk sulasi mujarad, ya, fa'ala, dan pada beberapa contoh yang berikutnya juga kebanyakan adalah bentuk sulasi mujarad, ya. Akan tetapi ini juga tetap bisa diterapkan pada jenis-jenis yang lain, yakni sulasi mazid dengan 12 bentuknya, ruba'i mujarad dengan satu bentuk, maupun ruba'i mazid dengan 3 bentuknya. Jadi tinggal disesuaikan pada huruf akhir, ya, tinggal disesuaikan pada keadaan huruf akhirnya. Adapun fi'il yang pokok tetap sesuai dengan masing-masing bentuknya, masing-masing jenisnya, ya. Kemudian dhamir yang bersambung dengan fi'il tersebut, ya, ketika sudah dihubungkan dengan fi'il, maka tinggal disesuaikan dengan huruf akhirnya, perubahannya yang terjadi seperti ditunjukkan dalam contoh-contoh ini, ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah, nanti kalau diterapkan pada bab af'ala misalnya, ya, maka akan berubah menjadi af'ala, af'ala, af'alu, af'alat, af'alata, af'alna, af'alta, af'altuma, af'altum, af'alti, af'altuma, af'altunna, af'altu, af'alna. Atau misalnya kalau di, misalnya kalau diterapkan pada bab ifta'ala, ya, sulasi mazid, ya, ifta'ala, ya, nanti tinggal disesuaikan keadaan akhirnya saja, akan menjadi ifta'ala ifta'ala, ifta'alu, ifta'alat, ifta'alata, ifta'alna, ifta'alta, ifta'altuma, ifta'altum, ifta'alti, ifta'altuma, ifta'altunna, ifta'altu, ifta'alna. Jadi seperti itu dan seterusnya pada jenis-jenis yang lain ya, tinggal diterapkan sesuai seperti itu. Jadi bentuk fi'il pokok tetap sebagaimana bentuk masing-masingnya, kemudian tinggal dihubungkan, disambungkan dengan dhamir rafa' yang menjadi fa'il dari fi'il-fi'il tersebut. Kemudian dijelaskan dhamir yang bersama dengan fi'il ini pada kolom yang kedua dan juga yang ketiga. Untuk kolom kedua adalah dhamirnya, adapun kolom ketiga nanti makna atau faedah dari dhamir tersebut. Yang pertama pada bentuk fa'ala ya. Tadi yang nampak kalau diperhatikan di sini tidak ada dhamir yang nampak ya, dalam kata ini, dalam kalimat ini fa'ala, fa kalimah, ain kalimah, lam kalimah ya, semuanya huruf inti, huruf pokok dari fi'il ini. Lalu mana dhamirnya? Ya, disebutkan pada kolom kedua di situ dhamirnya adalah huwa muqaddarun. Jadi dhamirnya adalah huwa yang ditakdirkan. Huwa ya. Jadi pada fa'ala di situ terkandung ya dhamir huwa ya, tetapi dia ditakdirkan. Tidak nampak, tidak ada lafaznya. Tetapi ada dalam makna, ada dalam pemahaman, ada dalam ingatan. Sehingga ketika dikatakan fa'ala, maknanya dia berbuat. Ya, terkandung makna demikian, dia berbuat. Ya, misalnya diterapkan pada kata, pada contoh nasara yang ditunjukkan di situ, nasara. Ya, maka di sini maknanya apa? Dia menolong. Bukan sekedar menolong, tetapi sudah menjadi satu kalimat dia menolong. Ini. Jadi di situ yang menjadi fa'il berupa dhamir yakni dhamir huwa muqaddar, huwa yang ditakdirkan, huwa yang tersirat. Atau diistilahkan dengan dhamir mustatir. Ya, dalam pembahasan nahwu biasanya disebut dengan dhamir mustatir. Ya. Jadi dikatakan nanti fa'ala, kemudian fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya huwa. Ini. Dhamir mustatir, tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya, tidak ada lafadznya, ya. Tetapi ada dalam pemahaman, dalam makna, dalam ingatan. Kemudian dhamir ini maknanya, faedahnya ditunjukkan mufradun muzakkarun ghaibun. Untuk mufrad ya, jumlahnya satu, satu orang, muzakkarun laki-laki ya, secara umum ya, untuk laki-laki, jenis laki-laki. Kemudian ghaibun, ghaib yakni orang ketiga ya, artinya yang tidak terlibat dalam pembicaraan, bukan pembicara, bukan lawan bicara, tapi pihak yang lain yang dibicarakan. Ini itu ghaib ya, orang ketiga dalam bahasa Indonesia disebut sebagai orang ketiga. Ini makna dari huwa. Berikutnya fa'ala, dhamirnya disebutkan alifun, adalah alif ya, karena hanya satu huruf ya, maka disebut dengan nama hurufnya yaitu alif ya. Jadi fa, ain, lam tetap itu sebagai huruf pokok, huruf inti dari fi'il. Kemudian fa'ilnya berupa dhamir yaitu dhamir alif. Ya. Nah, alif ini maknanya, faedahnya tasniyatun muzakkarun ghaibun. Untuk tasniyah jumlahnya dua, muzakkar laki-laki, ghaib. Sehingga makna dari fa'ala yakni mereka berdua ya, berbuat. Ya, mereka berdua laki-laki ya, berbuat. Ini makna dari fa'ala ini. Jadi alif sebagai fa'ilnya. Yang berikutnya fa'alu ya, dhamirnya adalah wawun, wawu Sesudah lam ada wawu, ini adalah bomirnya. Nah, bomir wawu maknanya, faedahnya, jam'un mudhakkarun ghaibun. Untuk jama' mudhakkar ghaib. Ya, jama' ya, banyak jumlahnya, mulai dari 3, ya, kemudian 4, 5 dan seterusnya sampai tidak terhingga. Kemudian mudhakkarun, ya, mudhakkar ghaib. Ini makna dari bomir wawu. Ya, fa'adu. Ini. Jadi maknanya mereka berbuat, mereka para lelaki ya, berbuat. Ini secara asal maknanya demikian. Nah, kemudian satu tambahan faedah tentang bomir wawu dalam penulisan ya, dalam penulisan ya, bomir wawu ini disertai dengan alif. Ya. Kalau sesudah bomir wawu tidak ada huruf yang lain, tidak bersambung dengan kata atau huruf yang lain, maka sesudah bomir wawu ini diikuti alif dalam penulisan. Ya, perhatikan fa'alu. Ya. Nah, alifnya di sini sekedar penambahan dalam penulisan, tidak dibaca, tidak dilafadzkan. Kenapa? Atau buktinya, ya, alif itu kan lazimnya sukun, ya. Dan sebelum alif itu harus fathah. Ini kaidah asal pada alif, ya, alif lazimnya sukun, selalu sukun, tidak bisa berharokat, dan sebelumnya itu harus fathah. Akan tetapi di sini pada fa'alu alif ini ditulis, ya, kemudian sebelumnya adalah dhammah, alafu minkum. Sebelumnya adalah wawu yang sukun. Ya. Mestinya tidak cocok. Ya, kenapa? Karena biasanya atau asalnya sebelum alif itu fathah. Tapi di sini sebelum alif wawu sukun. Dan dalam ucapan juga wawunya tetap wawu sukun, fa'alu. Ya, menunjukkan apa? Alif di sini tidak diucapkan, tidak dilafadzkan. Jadi hanya ada dalam penulisan. Fungsinya apa? Kenapa di sini ditambahkan alif dalam penulisan? Yakni untuk membedakan dengan wawu yang asli dari fi'il tersebut. Ya. Jadi untuk membedakan dengan wawu yang asli yang ada pada akhir fi'il. Wawu sebagai huruf asli, huruf pokok, huruf inti dari suatu fi'il. Ya, seperti misalkan dari fi'il da'a, nanti mudhari'nya yad'u. Dari mudhari' ini yad'u, ini diakhiri wawu. Nah, tetapi wawu pada yad'u ini wawu yang asli. Asli sebagai penyusun fi'il tersebut, bukan bomir wawu. Dan kalau wawu itu asli, maka dalam penulisan tidak disertai alif, ya, cukup wawu sudah, ya, ditulis seperti itu dengan wawu tidak disertai alif. Itu menunjukkan wawunya adalah asli sebagai huruf asli penyusun fi'il tersebut. Adapun kalau wawu itu bomir, bomir wawu, maka dalam penulisan dia disertai dengan alif. Dengan catatan apa? Sesudah wawu tidak ada huruf yang lain. Ya. Dengan catatan sesudah wawu tidak ada huruf yang lain. Ya. Ini sekedar tambahan tentang dhamir wawu ini. Kemudian yang berikutnya, fa'alat. Ya, pada fi'il yang berikutnya fa'alat, ya, dari fa'ala kemudian diikuti dengan ta' yang sukun. Ya, fa'alat. Nah, kemudian disebutkan bomirnya pada kolom yang berikutnya. Bomirnya adalah hiya muqaddarun. Hiya yang ditakdirkan, hiya yang tersirat. Ya, sehingga apa? Pada fa'alat di sini takdirnya, maknanya adalah fa'alat hiya. Ya, secara makna demikian. Jadi dia seorang perempuan berbuat. Jadi fa'alat hiya. Hanya saja dhamir hiya ini muqaddar, ditakdirkan atau tersirat. Jadi tidak ada wujudnya, tidak ada lafadznya, tidak ada bentuknya, ya, tidak ada bentuknya. Ya, sebagaimana huwa muqaddar tadi. Dan inilah yang menjadi fa'il dari fa'alat tersebut, yakni dhamir mustatir. Ya, dhamir mustatir takdirnya adalah hiya. Atau di sini disebut hiya muqaddar. Ya, disebut dengan hiya muqaddarun. Ini yang menjadi fa'ilnya. Ini adalah dhamirnya. Nah, lalu kalau itu sebagai dhamir yang menjadi fa'il tadi hiya muqaddar, lalu tak sukun tadi apa? Ya, tak sukun ini tadi dikatakan dia bukan dhamir dan juga tentunya bukan fa'il. Jadi tak sukun pada fa'alat ini bukan dhamir dan juga bukan fa'il. Karena tadi sudah dijelaskan dhamirnya yang menjadi fa'il adalah hiya muqaddar, dhamir mustatir takdirnya hiya. Ini. Nah, tak sukun ini bukan dhamir, bukan fa'il. Dia adalah apa? Tak ta'nits. Jadi huruf ta yang digunakan untuk menunjukkan ta'nits muannats. Ini. Sebagai tanda untuk muannats. Jadi fa'alat ini digunakan untuk muannats. Ya, itu semacam penanda bahwasanya kata ini digunakan untuk muannats, untuk membedakan dengan yang muzakkar. Kalau muzakkar tadi fa'ala, bentuk yang dasar, bentuk yang asal, fa'ala. Ini untuk muzakkar. Adapun adanya adanya tak ta'nits untuk membedakan dengan yang muzakkar, ya, di mana tak ta'nits ini penanda untuk digunakan muannats, ya, sebagai penanda yang digunakan untuk menunjukkan muannats. Ya, ini. Jadi berbeda fungsinya. Kalau fa'il, ya, tadi yang berupa dhamir itu menunjukkan pelakunya dari fi'il tersebut. Tapi kalau tak ta'nits, ya, dia penanda. Penanda muannats. Jadi berbeda. Dan kemudian dijelaskan tadi makna dari hiya muqaddar, ya, mufradun muannatsun ghaibatun. Jadi hiya muqaddar, dhamir hiya yang tersirat ini, ya, maknanya adalah untuk mufrad muannats ghaibah. Ya, mufrad jumlahnya satu, kemudian muannats perempuan ghaibah, ghaib. Sehingga maknanya dia seorang perempuan berbuat. Ini makna dari fa'alat. Ini. Kemudian bentuk yang berikutnya fa'alata. Ya, dari tadi asalnya fa'alat ada tak ta'nits untuk muannats. Kemudian diikuti alif sesudah tak ta'nits tersebut menjadi fa'alata. Nah, di sini alifnya ada berupa dhamir atau alifnya merupakan dhamir, dan sebagaimana huruf alif, ya, bahwasanya dia sukun, lazimnya sukun dan sebelumnya harus fathah. Ya, maka ketika tak ta'nits tadi diikuti alif, ya, dari fa'alat kemudian diikuti alif untuk tasniyah, dhamir untuk tasniyah untuk jumlahnya dua, maka tentunya sebelum alif harus di fathah. Di mana sebelum alif itu adalah tak ta'nits yang asalnya tak ta'nits itu sukun, karena sesudahnya fathah maka tak tersebut menjadi di fathah. Ya, untuk menyesuaikan dengan fathah sesudahnya sehingga menjadi fa'alata. Dan juga supaya tidak bertemu dua huruf sukun, tak sukun alif sukun, maka taknya di fathah. Dan alif tersebut ini adalah dhamirnya. Ya, dhamir alif. Ya, maknanya tasniyatun muannatsun ghaibatun. Untuk tasniyah jumlah dua, kemudian muannas perempuan dan ghaib. Ya, jadi fa'alata taknya untuk muannas untuk perempuan, kemudian alifnya dhamir ini untuk tasniyah atau musanna jumlah dua. Sehingga makna dari fa'alata apa? Mereka berdua perempuan ya berbuat. Kemudian yang berikutnya fa'alna. Ya, dari fa'ala kemudian bersambung dengan dhamir nun. Ya, menjadi fa'alna. Ya, disebutkan dhamirnya nunun nun. Dhamir nun. Ya. Faedah dari dhamir nun ini maknanya adalah jam'un muannatsun gha'ibatun. Jamak. Ya, nun tersebut untuk jamak muannats gha'ib, gha'ibah. Jadi jamak untuk muannats gha'ib. Jadi makna dari fa'alna ya, mereka para perempuan berbuat. Ini untuk yang ghaib. Ya, ada 6 bentuk ini ya. 3 untuk muzakkar, fa'ala fa'alu, kemudian 3 untuk muannas, fa'alat fa'alata fa'alna. Dan di sini juga dikasih apa jeda spasi juga untuk memudahkan menghafal lafaznya dan juga untuk memudahkan memahami makna ya, maksud dari fi'il ini yang bersambung dengan dhamir-dhamirnya ya. Dan kemudian yang berikutnya fa'alta, dari fa'ala kemudian bersambung dengan dhamir ta ya, disebutkan dhamirnya ta'un, dhamir ta. Dan dhamir ta di sini pada fa'alta ta-nya di fathah ya, fa'alta. Faedahnya maknanya apa? Mufradun muzakkarun mukhatabun. Dhamir ta ini digunakan untuk mufrad, muzakkar, mukhatab. Jadi mufrad satu, ini satu orang, kemudian muzakkar laki-laki, mukhatab yang diajak bicara atau lawan bicara atau orang kedua. Ya, anda, kamu, engkau, ya, ini mukhatab. Ya, sehingga makna dari fa'alta, yakni kamu atau engkau, ya, pada seorang laki-laki ya, kamu atau engkau seorang laki-laki berbuat. Yang berikutnya fa'altuma, dari fa'ala kemudian bersambung dengan dhamir ta. Ya, kemudian ada mim dan alif. Dan disebutkan dhamirnya ta'un, ada ta. Jadi dhamirnya hanya ta-nya saja. Pada fa'altuma itu dhamirnya hanya ta. Seperti pada fa'alta tadi. Sama dhamirnya ta. Hanya saja ada perbedaan. Tadi kalau fa'alta ta-nya di fathah. Ya, untuk mufrad, mudzakkar, mukhatab. Adapun pada fa'altuma ini dhamirnya ta. Kemudian sesudah ta diikuti mim dan alif. Ya, sesudah dhamir ta ini diikuti mim dan alif. Sehingga menjadi fa'altuma. Nah, dhamir ta yang diikuti mim dan alif ini digunakan untuk tasniyah muzakkar mukhatab. Ya, musanna jumlahnya 2, kemudian muzakkar laki-laki mukhatab. Jadi adanya mim dan alif ini menunjukkan untuk tasniyah, untuk jumlah 2. Ini mim dan alif sesudah dhamir ta ini menunjukkan untuk tasniyah, untuk jumlah 2. Adapun dhamir yang menjadi fa'il hanya dhamir, hanya ta-nya saja. Ini ya. Jadi bukan dhamirnya tuma, bukan ya, dhamir pada fa'al tuma bukan tuma, tetapi hanya ta. Fa'al tuma maknanya kamu berdua laki-laki berbuat. Yang berikutnya fa'al tum, dhamirnya sama ta'un, adalah dhamir ta bukan tum. Dhamirnya bukan tum, tetapi dhamirnya yang menjadi fa'il adalah dhamir ta. Lalu adanya mim apa? Ya, disebutkan makna dari ini jam'un mudzakkarun mukhatabun. Jama' mudzakkar mukhatab. Berarti pemirta yang disertai mim ini digunakan untuk jama' mudzakkar mukhatab. Berarti mimnya, mim yang sukun sesudah pemirta ini sebagai penanda untuk jama'. Ya. Sebagai penanda untuk jama'. Jama' mudzakkar. Adapun dhamir yang menjadi fa'il ini hanya ta'nya saja. Fa'altum maknanya kalian, ya. Kalian para lelaki berbuat. Yang berikutnya fa'alti. Ya, fa'ala kemudian bersama dengan ta yang dikasrah fa'alti. Ya, dhamirnya adalah dhamir ta. Masih sama ta'un ta. Dhamir ta. Ya, sama dengan yang sebelumnya tadi, hanya saja ta-nya ini dikasrah. Ya, fa'alti. Dhamirnya ta yang menjadi fa'il. Kemudian dia dikasrah, berharakat kasrah. Faedahnya apa? Kalau ta ini dikasrah, mufradun muannasun mukhatabatun. Untuk mufrad, kemudian muannas, ya, perempuan, mukhatabah, ya, mukhatab yang perempuan. Ini memirta yang dikasrah, ya, fa'alti. Jadi maknanya kamu seorang perempuan berbuat. Ini. Kemudian fa'altuma. Ini juga dhamirnya adalah ta. Kemudian sesudah dhamir ta diikuti mim dan alif. Ya. Faedahnya maknanya tasniyatun muannatsun mukhatabatun. Untuk tasniyah muannas mukhatabah, untuk dua orang perempuan. Ya, mukhatabah. Fa'altuma, kamu berdua perempuan berbuat. Ini. Jadi mim alif sebagai tanda untuk tasniyah. Yang berikutnya fa'altunna, ya fa'ala, ya bersambung dengan dhamir ta sebagai fa'il. Kemudian sesudah itu ada nun tasydid. Ya, sesudah dhamir ta ada nun tasydid. Ya, dan yang menjadi dhamir sama dengan yang sebelumnya juga, jadi dhamir ta. Ya, dhamir ta ini sebagai fa'ilnya. Adapun adanya nun tasydid, ya, fungsinya apa? Jam'un muannatsun mukhatabatun. Ini untuk menunjukkan jamak muannas mukhatabah. Ya, jadi nun tasydid, ya, yang sesudah dhamir ta tersebut sebagai penanda untuk jamak muannas. Jadi pada mukhatab, ya, dhamir yang digunakan untuk mukhatab di sini yang menjadi fa'il dari fi'il-fi'il tersebut, sama semuanya adalah dhamir ta. Ya, dari fa'alta, fa'altuma, fa'altum sampai fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, dhamirnya yang menjadi fa'il adalah dhamir ta. Semuanya sama dhamir ta. Hanya kemudian berbeda keadaan dhamir ta tersebut. Ada yang di fathah, ada yang di kasrah, ada yang bersambung dengan mim alif, ada yang bersambung dengan mim sukun, ada yang bersambung dengan nun tasydid. Ya, sesuai dengan tadi faedahnya, makna yang dikehendaki. Ya, tetapi yang perlu diingat, yang perlu diperhatikan, yang merupakan dhamir yang menjadi fa'il ini hanya ta'nya saja. Ya, ini. Yang berikutnya fa'altu. Ya, dhamirnya ta'un adalah dhamir ta. Ya, sama juga dengan yang mukhatab, dari sisi dhamirnya lafadznya sama dhamir ta. Hanya saja ta untuk fa'altu ini di dhammah, ya, berharakat dhammah fa'altu. Faedahnya apa? Mutakallimun wahdahu. Untuk mutakallim wahdah, mutakallim sendirian, satu orang sendirian, tidak disertai dengan yang lain, tapi dia sendiri pembicara sendirian. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada saya atau aku, itu sendirian, dia sendiri. Nah, ini mutakallim wahdah, ya, dengan dhamir ta yang berharakat dhammah. Ya, fa'altu, saya berbuat, aku berbuat. Ini ta dengan dhammah. Jadi berbeda dengan yang mukhatab tadi. Ya, sama ta-nya tetapi berbeda harokatnya. Jadi harokat mempengaruhi makna. Harokat itu mempengaruhi arti. Fa'alta, fa'alti, fa'altu. Atau tadi yang sukun, fa'alat. Ya, jadi kalau diperhatikan ada empat bentuk. Sama. Fa'alat, fa'alta, fa'alti, fa'altu. Tetapi berbeda ta-nya. Harokatnya berbeda ataupun sukun, ya, maka makna juga berbeda, faedahnya berbeda, taknya pun juga berbeda. Pada faalat yang sukun tadi taknya adalah tak taknif, bukan bomir. Adapun yang faalta, faalti, faaltu, taknya adalah bomir. Ini, ya, perhatikan yang semacam ini. Berikutnya fa'alna, ya, dhamirnya adalah na, ya, karena dua huruf maka diucapkan lafadznya na. Kalau yang sebelumnya kan dhamirnya hanya satu huruf, dhamir alif, dhamir wawu, dhamir nun, dhamir ta, hanya satu huruf maka disebut dengan nama hurufnya. Adapun yang terakhir ini dhamirnya adalah na, maka diucapkan sebagaimana lafadznya. Na, ya, fa'al na. Fungsinya, faedahnya apa? Mutakallimun ma'al ghairi. Ya, dhamir na ini untuk mutakallim ma'al ghair. Ya, mutakallim pembicara orang pertama, ma'al ghair bersama dengan yang lain yang apa? Sama keadaannya dengan mutakallim tersebut. Jadi dia seolah-olah atau seperti mewakili yang semisal dengan dia, yang bersamaan dengan dia, ya, maka dia akan mengucapkan fa'alna dengan dhamirna. Ya, sebagian mengatakan mutakallim jamak, ya, mutakallim kemudian jamak. Tentunya apa yang berbicara tidak harus semua bersama-sama berbicara, tapi cukup satu orang berbicara dia mewakili yang lainnya. Ini makna dari mutakallim ma'al ghair. Jadi fa'alna, kami berbuat, atau kita berbuat. Ya, ma'al ghair bersama dengan yang lain. Ini salah satu faedah dari dhamir na. Kemudian di sana ada faedah yang lain dari dhamir na ini. Jadi tidak hanya satu faedah, tidak hanya satu makna ini untuk dhamir na. Ya, ataupun nahnu, kalau yang munfasil kan nahnu, adapun mutasilnya adalah na. Ini faedahnya tidak hanya menunjukkan mutakallim ma'al ghair bersama dengan yang lain, tetapi di sana ada faedah, ada makna yang lain dari dhamir na ini. Ya, disebutkan di sini tadi mutakallimun ma'al ghair, kemudian awil mu'azzim atau al mu'azzim, ya, atau lebih lengkapnya al mu'azzimu nafsahu, ya, al mu'azzimu nafsahu. Ya, ini yang mengagungkan, memuliakan dirinya, ya, memuliakan, mengagungkan dirinya. Ini makna yang lain, ya, dari dhamir na ataupun nahnu. Ya. Jadi seseorang, ya. Maksudnya tidak terbatas orang tapi sekedar memudahkan makna, ya, seseorang atau satu yang berbicara, satu orang, satu zat yang berbicara yang bertujuan untuk memuliakan atau mengagungkan dirinya. Jadi yang berbicara hanya satu, benar-benar satu. Wahdah, tidak disertai dengan yang lain, tidak disertai dengan yang lain, tidak jamak, tidak banyak, tapi hanya satu. Ya. Kalau dilihat lafal al-mu'azzimu, ini bentuk mufrad, al-mu'azzimu. Lafal ini bentuknya adalah bentuk mufrad, menunjukkan jumlahnya satu. Jadi satu orang, satu zat yang berbicara sendirian, dia sendiri. tanpa disertai dengan yang lainnya. Tetapi tujuannya apa? Tadi mu'azzim nafsahu, memuliakan, atau ta'zim, memuliakan, mengagungkan dirinya. Ini faedah yang lain ya, dari dhamir na ataupun dari dhamir nahnu. Ya. Sebagaimana juga dalam bahasa Indonesia juga biasa digunakan, kami menyampaikan atau kita sampaikan, padahal yang berbicara hanya satu orang sendirian, mungkin di mimbar ya, Jum'ah sang khatib, ataupun dalam ya, pertemuan-pertemuan atau apa, yang berbicara satu orang, dia yang mewakili hanya dirinya sendiri, mungkin hanya apa dia mengatakan tentang dirinya sendiri, kemudian lafaz yang dia ucapkan dengan kata kami atau kita, kami begini-begini atau kita begini-begini, padahal yang dia maksud ya dirinya sendiri, tidak disertai dengan yang lain, tidak bersama dengan yang lain. Ya, tujuannya apa? Tadi ta'zim nafsahu, untuk memuliakan, mengagungkan, ya, apa? Memberikan semacam penghormatan, penghargaan pada dirinya, semacam itu. Jadi tidak menunjukkan jamak, ya, tidak menunjukkan jamak, tidak menunjukkan itu banyak. Ini ada dua faedah dari bermakna ataupun nahnu. Sehingga tidak mesti nahnu ataupun na itu jamak, tidak mesti. Ini sekaligus juga ya, sebagaimana dijumpai dalam sekian banyak ayat ya, di mana Allah menyatakan misalkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, di situ inna anzalna, ya, sungguh kami menurunkan, ya. Padahal ya tentunya hanya Allah yang berbuat. Ya. Allah satu-satunya, ya, Allah wahdah, satu-satunya sendirian, ya, la syarikalah, tidak ada sekutu, tidak ada yang bersama Allah, ya. Tetapi dalam ayat tersebut, ya, ataupun mungkin dalam ayat-ayat yang lain, Allah menggunakan dhamir na ataupun dhamir nahnu. Bukan berarti Allah itu banyak, bukan berarti Allah itu jumlahnya banyak atau jamak, tidak. Atau Allah bersama dengan yang lain, Allah itu butuh syarik, butuh sekutu, butuh syarikat, tidak. Tapi apa? Tujuannya apa? Ta'zim, mengagungkan, memuliakan Allah Ta'ala. Ini ya. Ini dari bahasa Arab sudah dijelaskan makna dari nomirna ataupun nahnu seperti itu ya. Ini sebagai tambahan faedah ya, tentang nomirna ini. Nah, inilah bentuk-bentuk perubahan pada tasrif lughawi ini pada fi'il madhi yang dibentuk untuk fa'il ya, yang disertai dengan fa'ilnya yang berupa dhamir muttasil tadi ataupun mustatir ya, pada fa'ala dan fa'alat. Kemudian kalau diperhatikan dari dhamir-dhamir ini ada dua keadaan dhamir tersebut. Yang pertama, dhamir pada alif wawu untuk tasniyah dan untuk jamak tadi, dhamir tersebut itu sukun. Alif sukun untuk tasniyah, kemudian wawu untuk jamak itu juga sukun. Dhamirnya sukun. Nah, ketika dhamir ini sukun, maka huruf yang sebelum dhamir, yakni lam kalimah, itu berharakat, dan harakatnya sesuai dengan dhamirnya. Artinya kalau dhamirnya alif, maka harakatnya fathah. Kalau dhamirnya wawu, maka harakatnya dhammah. Fa'ala, fa'alu, fa'alata. Jadi dhamirnya sukun, maka yang sebelumnya ini berharokat dengan harokat yang sejenis pada huruf dhamir tersebut. Ya, alif dengan fathah, wawu dengan dhammah. Fa'ala, fa'alu, fa'alata. Ini keadaan dhamir yang pertama, yaitu yang sukun. Kemudian keadaan dhamir yang kedua, jenis dhamir yang kedua yang menjadi fa'il di sini adalah dhamirnya berharokat, yakni pada dhamir nun tadi untuk jamak mu'annas, nunnya berharokat fathah, fa'alna, dan pada dhamir ta, semuanya tadi ta dengan berbagai macam keadaannya, faedahnya, ada fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, ya. Yang jelas apa? Ta itu semua berharokat, ya. Ta-nya, dhamir ta berharokat. Dan juga dhamir na yang terakhir tadi, dhamir na ini juga berharokat, ya. Nunnya kan berharokat fathah. Nah, pada dhamir-dhamir yang berharokat ini, ya, kalau dhamirnya berharokat, maka huruf sebelum dhamir itu menjadi sukun. Ya, jadi kalau dhamir itu berharokat, maka huruf sebelumnya yang bersambung dengan dhamir itu menjadi sukun. Fa'al. Nah, nunnya berharokat, ini dhamir, kemudian sebelumnya menjadi sukun. Fa'al. Nah, fa'al ta, fa'al ti, fa'al tu, dan seterusnya. Jadi ini, ketika dhamir itu sukun, maka huruf sebelumnya berharokat dengan harokat yang sejenis. Adapun ketika dhamir itu berharokat, maka huruf sebelum dhamir itu menjadi sukun. Ya, ini pada perubahan yang terjadi pada fi'il seperti ini. Dan karena dhamir itu tadi disebut sebagai dhamir rafa, ya, karena sebagai fa'il tadi disebut sebagai dhamir rafa, dhamiru raf'in, dhamir rafa. Kemudian ada yang sukun, ada yang berharokat, maka disebut untuk yang sukun menjadi dhamir rafa sakin, sakinun. Dhamiru raf'in sakinun, dhamir rafa yang sukun, yaitu dhamir alif dan dhamir wawu. Kemudian yang berharokat disebut dengan dhamir rafa mutaharrikun. Ini dhamir rafa mutaharrik, dhamir rafa yang berharokat, yakni pada dhamir nun, pada dhamir ta, dan dhamir na. Jadi ini ada dua keadaan dhamir rafa, sakin dan mutaharrik, dan itu akan mempengaruhi huruf yang sebelum dhamir tadi. Ini. Kemudian juga tambahan faedah yang lain, dari dhamir-dhamir tadi, ya, dhamir-dhamir yang menjadi fa'il tadi untuk menunjukkan makna ataupun faedahnya, maka nanti dalam penyebutan yang lazim atau yang biasa dijumpai atau apa, atau yang biasa digunakan untuk menyebut dhamir-dhamir tersebut sesuai dengan faedahnya, sesuai dengan maknanya, maka nanti akan disebut sebagai akan disebut, ya, seperti ini. Misalnya alif tadi menunjukkan tasniyah, maka nanti disebut dengan alif tasniyah. Wawu tadi menunjukkan untuk jamak muzakkar, maka nanti disebut dengan wawul jamaah. Ya, jadi untuk menyebut dhamir beserta faedahnya, maknanya tadi, maka dikaitkan alif tasniyah. Ya, dhamir alif untuk tasniyah, untuk menunjukkan jumlah dua. Ini alifut tasniyah. Kemudian untuk yang wawu tadi menunjukkan untuk jamak mudzakkar, maka nanti disebut dengan wawul jamaah. Ini penyebutan yang masyhur yang banyak digunakan seperti ini. Wawu, wawul jamaah, di wawu jamaah. Ya. Kemudian nun, memir nun untuk jamak muannats. Maka nanti biasa disebut dengan nun inath, nunul inath, atau niswah, nun niswah. Ini nunul inath atau nunun niswati. Nun bermakna nun untuk jamak muannas. Kemudian untuk dhamir ta, ya, karena tadi ada beberapa macam faedahnya, fungsinya sesuai dengan keadaan ta tersebut. Dhamir ta ini nanti dia kemudian disebut sebagai ta'ul fa'il. Jadi disebut sebagaimana fungsinya sebagai fa'il, ya, tidak menunjukkan makna untuk siapa, untuk berapa orang misalkan, karena berbeda-beda keadaannya. Tak yang di fathah, tak yang kasrah, tak yang bersambung dengan mim misalnya, itu sesuai dengan keadaannya. Tentunya kalau disebut satu persatu nanti akan kalau disebut secara rinci akan banyak lafadznya. Maka padahal dhamirnya hanya satu, dhamir ta, maka di sini kemudian dikaitkan dengan fungsi dhamir ta sebagai fa'il, sehingga dhamir ta ini lebih atau seringnya atau nanti yang dijumpai ini disebut dengan ta fa'il. Jadi dhamir ta yang sebagai fa'il. Ini penyebutan nomer-nomer rofa'ni yang menjadi fa'il dari fi'il tersebut. Alif tathniyah, wawul jama'ah, nun inath atau nun niswah, ya. Kemudian ta' fa'il. Ini yang banyak dijumpai, yang banyak digunakan, ya, nanti seperti ini. Jadi mafhum bisa diketahui kalau disebut alif tasniyah, oh berarti itu dhamir alif untuk tasniyah. Kalau disebut ta fa'il, berarti dhamir ta yang menjadi fa'il dari fi'ilnya. Kalau disebut nun niswah atau nun inath, berarti dhamir nun untuk jamak mu'annath. Wawu jama'ah, ya, dhamir wawu untuk jamak mudzakkar, seperti itu. Dari ini dulu ada yang ditanyakan mungkin? Karena yang baris kelima itu. Iya. Pak Alata di situ dhamirnya cukup alif. Iya. Jadi alifnya itu untuk sebagai fa'il itu. Iya. Alif. Alifnya. Itu berbeda dengan yang baris yang ke 8 Pak Alkuma. Iya. Itu alifnya alif. Bukan. Bukan fa'il. Bukan fa'il. Bukan. Taknya yang fa'il. Taknya yang fa'il, ya. Itu yang menunjukkan tasniyah. Tasniyah. Jadi yang fa'alata itu fa'il, bukan? Iya. Iya. Jadi antara baris kelima dan kedelapan, ya, ataupun termasuk baris yang kedua juga. Kedua, ya. Ya. Jadi pada fa'ala, fa'alata, dhamirnya adalah alif. Yang menjadi fa'il dhamir alif ini fa'ala, fa'alata, fa'ilnya adalah dhamir alif tersebut dan maknanya tadi alif tasniyah. Ini fa'ilnya dhamir alif dan alif itu dhamir pada fa'ala, pada fa'alata. Ini alif itu dhamir sebagai fa'il. Adapun pada baris yang ke-8 dan ke-11 yakni pada kata fa'altuma, ya, pada kata, pada kalimat fa'altuma disebutkan dhamirnya adalah ta, kemudian sesudah ta ada mim dan alif. Nah, alif pada fa'altuma ini bukan dhamir dan bukan fa'il. Ya, bukan dhamir dan bukan fa'il. Tetapi apa? Alif beserta mim sebelumnya, mim alif, ini keduanya menjadi penanda untuk tasmiyah. Berbeda dengan alif pada fa'ala dan fa'alata. Ya. Ini. Jadi sama alifnya tetapi berbeda apa? Keadaannya, jenisnya, berbeda fungsinya. Tapi ada kesamaan terkait dengan tasmiyahnya. Ya, ada kesamaan yaitu terkait dengan tasmiyah. Sama-sama menunjukkan atau terkait dengan tasmiyah dengan jumlah yang dua, tetapi fungsinya berbeda. Yang satu dhamir sebagai fa'il, yang satu sekedar penanda tasmiyah. Jadi berbeda. Seperti tak tadi juga berbeda. Yang satu tak fa'il, yang satu tak tasmiyah. Itu berbeda. Jadi yang seolah-olah sama secara lafad, hurufnya sama, ya, lafadnya sama, tetapi belum tentu faedah atau fungsinya ataupun maknanya itu sama. Belum tentu. Ya, sama-sama alif, tidak sama ternyata. Sama-sama ta, huruf ta, tetapi ternyata berbeda. Ini. Ya, dalam bahasa Arab, hal yang semacam ini biasa dijumpai. Sama hurufnya, sama lafadznya, tetapi fungsinya, faedahnya berbeda. Ya, ada perbedaan, tapi juga mungkin ada kesamaan, tapi juga ada perbedaan seperti itu. Ya. Ada lagi? Oke, kemudian contoh penerapannya dicontohkan pada sesudahnya, pada kolom-kolom sesudahnya. Untuk yang pertama, yang awal, tentunya diterapkan pada fi'il-fi'il yang sahih, salim. Jadi jenis fi'il yang sahih, salim. Huruf-hurufnya huruf sahih, tidak ada huruf illah, dan tidak ada huruf yang berulang. Tidak. Ini. Contoh di sini yang disebutkan pada fi'il nasara. Maka tinggal diterapkan sebagaimana wazannya tadi, fa'ala, fa'ala, fa'alu, dan seterusnya. Nasara akan menjadi seperti ini. Nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna, nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna. Coba diterapkan pada kata yang lain, misalnya darasa, belajar, darasa. Darasa, darasa, darasu, darasat, darasata, darasla, daras, darasta, darastuma, darastum, darasam. Darasti. Darasti, darastuma, darastula. Darasu, darasla. Ya, darasa, darasa, darasu, darasat, darasata, dasar, darasna, darasta, darastuma, darastum, darasti, darastuma, darastunna, darastu, darasna. Baik. Berikutnya contoh qiraa. Qara'a, qara'a, qara'u, qara'at, qara'ata, qara'na, qara'ta, qara'tuma, qara'tum, qara'ti, qara'tuma, qara'tunna, qara'tu, qara'na. Dan juga perlu diingat pada sulasi mujarrad di sana ada tiga bentuk madhi, yakni harakat pada ain kalimahnya, ada yang fathah fa'ala, ada yang kasrah fa'ila, dan ada yang dhammah fa'ula. Ya, tiga bentuk madhi pada sulasi mujarrad, yakni harakat pada ain kalimahnya ada tiga macam. Nah, nanti pada tasrif ini itu tidak berpengaruh perbedaan harokat pada ain kalimah tersebut, tetap tinggal disesuaikan dengan wazan tadi, hanya saja ain kalimahnya tinggal disesuaikan harokatnya. Kalau dari wazan, dari contoh tadi harokat ain kalimah dengan fathah, maka ketika diterapkan pada fi'il-fi'il yang ain kalimahnya kasrah, ya tinggal diterapkan. Artinya keadaan akhir yang bersama dengan dhamir rafa' tersebut sama sebagaimana ditunjukkan di sini, hanya saja ain kalimah diganti dengan kasrah. Misalkan pada kata alima, ya, alima, nah, alima, ini ain kalimahnya kasrah, ya, wazannya fa'ila, ya, ain kalimahnya kasrah. Maka nanti di tasrif ya tinggal disesuaikan akhirnya saja dengan kasrah pada ain kalimah tadi, sehingga akan menjadi alima, alimu, alima, alima, alimu, alimat, alimata, alimna, alimta, alimtuma, alimtum, alimti, alimtuma, alimtunna, alimtu, alimna. Nanti kalau ain kalimah dhammah misalnya hasuna, ya tinggal diubah sebagaimana wazan tersebut terkait dengan keadaan akhir yang bersama dengan dhamir. Adapun ain kalimah dengan dhammah, ya sudah diganti dengan dhammah, tetap dengan dhammah. Hasuna, hasuna, hasunu, hasunat, hasunata, hasunna, hasunta, hasuntuma, hasuntum, hasunti, hasuntuma, hasuntunna, hasuntu, hasunna, seperti itu. Ya, sebagaimana juga kalau diterapkan pada yang sulasi mazid, diterapkan pada yang rubai, ya bentuknya sebagaimana bentuk masing-masingnya sulasi mazid ataupun rubai, ya, yang disesuaikan hanya yang akhir yang bersama dengan dhamir-dhamir rafa' tersebut. Ini. Jadi bentuk pokok tetap mengikuti bentuk masing-masingnya, ya, sulasi mazid ataupun yang rubai atau tadi sulasi mujarad dengan perbedaan ain kalimah, tetap dengan bentuk masing-masing tersebut. Adapun perubahan yang terkait dengan fa'il yang berubah dhamir itu hanya pada akhir, keadaan akhir dari fi'il-fi'il tersebut, disesuaikan dengan contoh-contoh ini tadi. Ya. Misalkan diterapkan pada istaghfara. Ini sulasi mazid, istaghfara. Ya sudah, tinggal disesuaikan yang akhirnya saja. Bentuknya tetap, pokoknya tetap istaghfara. Kemudian yang akhir disesuaikan dengan contoh atau wazan tadi, dengan alif, nanti dengan wawu, dengan nun, ya, seperti itu. Istaghfara, istaghfara, istaghfaru, istaghfarat, istaghfarata, istaghfarna, istaghfarta, istaghfartuma, istaghfartum, istaghfarti, istaghfartuma, istaghfartunna, istaghfartu, istaghfarna, ya, seperti itu. Ini ya. Baik. Jadi tidak terbatas hanya pada bentuk fa'ala saja, tapi ini untuk semuanya. Ya, bentuk-bentuk sulasi, rubai, mujarad maupun mazid. Ya. Dari ini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, untuk pagi ini sampai ini dulu. Nanti pada jenis-jenis kata yang lainnya, mudha'af, kemudian mu'tal, insyaAllah akan dibahas pada waktu yang akan datang. Alafu minkum untuk kekurangannya. Selebihnya semata-mata karena karunia dan pertolongan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.